model apa ya, anggotanya tuh sangat cair banget kak, jadi sangat baik volunteer, baik konsen. Jadi kalau kamu emang punya kalian di sini, silakan kamu berpartisipasi di sini kayak gitu. Ada teman-teman yang berpartisipasi di musik, ada yang di ya desain grafis atau yang jadi pengisi acara gitu. Jadi mungkin semua teman-teman ini punya keahlian dan mereka punya cara yang masing-masing untuk berpartisipasi. Jadi mungkin yang agak kesulitan adalah kita masih kurang teman-teman yang bisa untuk membantu dalam hal desain gitu. Karena ya sejauh ini aku yang pegang desain dan beberapa kontennya. Dan ya karena sekarang aku lagi luang, jadi aku bisa berani untuk bikin project 30 hari ini. Itu tapi kalau ketika aku sibuk jadi kayak aku mati, kayak gak ada pos, gak ada apa. Aku berusaha untuk nge-push teman-teman juga, ayo ayo teman-teman apa ikut dong, apa namanya, kali nggak hidupin lagi kolektif, nanti aku kasih passwordnya berapa gitu. Tapi ternyata juga masih ada yang kesibukan lain dan rata-rata juga mahasiswa dan teman-teman yang udah kerja gitu. Jadi ya semua punya kesibukan masing-masing dan ya challenge-nya di situ sih kak, soal pembagian tugas terkait desain itu tadi. Karena sayang banget ketika kita katakanlah dapat highlight gitu, katakanlah kita dapat di notice kalau oh ini akun kolektif, mereka ngasih apa namanya info-info terkait LGBT terus tiba-tiba mati kayak gitu. Jadi pengennya sih konstan setiap hari atau beberapa hari sekali itu ada postingan atau at least story hidup ya.